صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله المقربين وصحبه والتابعين صحبه والتابعين حافظنا كل القرآن جودنا قلب اللسان حافظنا كل القرآن جودنا قلب اللسان فهمنا حق البيان Allah selalu mencurahkan rahmatan di atas Nabi Muhammad menunjuk jalan kebenaran. Untayan salam bagi keluarga serta para sahabat sekalian. Mohon jaga selalu keutuhan Al-Quran. Perindah lisan kami untuk mengucapkan. Berikan kami pengetahuan yang benar. Tenangkan dalam ruh hati kami yang terdesak. Jauhkan kami dari godaan syaitan. Menggapai rahmat Allah yang kami dambakan. Lindungi dari sifat lupa yang menyesatkan. Semoga di akhir hayat kami membawa iman. Jadikan. Come on, let's show you.